Oke. Bareng Monata. Selamat siang, Los. Yeah. lagu ini tadi spesial request dari kawan Anda semuanya yang masih berada di Taiwan yang bernama Mama Mas Dodli ya.